Mengapa kau bersemayam di hatiku, kalau hanya menciptakan luka mendalam? Kau tancapkan duri-duri cintamu di setiap celah hatiku. Kau bentangkan kain sutra emasmu untuk jembatan hatiku, hatimu. Namun setelah ku jalani, kau tuangkan bara-bara dukamu. Aku tak mengerti maksudmu. Kau mainkan hati dan perasaanku dengan seribu janji-janji palsu. Adakah setia di hatimu padaku yang tulus mencintaimu? Atau memang kau tak pernah mencintaiku? Sungguh kejamnya dirimu padaku. Kau mainkan hati dan perasaanku. Aku tak mengerti maksudmu. Kau mainkan hati dan perasaanku dengan seribu janji-janji palsu. Adakah setia di hatimu padaku yang tulus mencintaimu? Atau memang kau tak pernah mencintaiku? Mengapa kau bersemayam di hatiku?